Kita nyantai dulu sambil yang berdatangan biar menempati posisinya. Ini di sekitar Solo kota kelihatannya pada hujan. Hah? Iya, yang enggak hujan sini, tadi hujannya lewat, berhenti sebentar lewat, berhenti sebentar lewat. Mudah-mudahan lewat enggak berhenti lagi. Ini enggak pakai berhenti. Ini bagian mulut. Nah, dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan majelis ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Baginda Muhammad SAW beserta kedua orang tua beliau, leluhur beliau, keluarga beliau, istri beliau, sahabat beliau, anak keturunan beliau, para tabi'in, para tabi' tabi'in, para awliya wa sholihin, para sadatina sufiyah wa sadatina al-alawiyin, khususnya teruntuk Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa usulih wa furih, dan untuk orang-orang yang pernah hadir di majlis ini yang telah meninggal dunia atau keluarga yang telah meninggal dunia, berkhusus untuk Habibi Muhammad Anis bin Alwi al-Habshi wa Jadi Ahmad bin Abdul Rahman Idus wa usulihima wa furuhima wa jami' azwajihima wa dhurriyyatihima, anna Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin wa barakatin fid din wa dunya al-akhirah. Thumma ila awa ahli ma'ala wal baqi wa zambal wal furid al-gajim wa terbi bashar wa al-iktifas wa alim murbid wa qanam alim muslimin. Anna Allah yarzukuna jami'an husnal khatimah indal maut bada utul umr fi ta'atih ma'alatuf al-afiyah wa ila hadratin Nabi Salam al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, malam hari ini bisa kumpul lagi di tempat ini, sehat wal afiyah. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, malam ini kita akan ngaji santai-santai. Ya, ngaji santai-santai. Semoga duduk-duduk kita di majlis ini kita bisa istiqomah beserta anak cucu kita ila yaumil kiamah. Begini, ini hasil renungan saya keliling dakwah selama ini, khususnya beberapa hari ini. Hampir tiap hari saya meninggalkan kota Solo, hampir tiap hari, dan saya ketemu dengan berbagai macam orang dari berbagai kelompok lapisan masyarakat dengan berbagai tipe, ya, dengan berbagai tipe, dengan berbagai watak dan berbagai tingkah lakunya, macam-macam. Dari yang tingkah lakunya secara zahir baik, dari yang tingkah lakunya secara zahir belum baik, dari yang sangat berharta sampai dengan yang sangat tidak berharta, dari yang pandai dan yang belum pandai. Tiap hari ketemu macam-macam. Kemudian timbul beberapa hal yang menjadi renungan buat saya. Ini mau saya bagi buat jenengan semua. Mudah-mudahan renungan yang saya bagikan ini bisa manfaat untuk siapapun yang mendengarnya, baik yang melihat tontonan ini 100 tahun atau 200 tahun lagi. Ya, amin Allahumma amin. Jadi saudara-saudaraku yang 100 tahun lagi, artinya kalau Anda hidup 100 tahun dari sekarang, sekarang 1436 Hijriah, kalau Anda hidup di tahun 1536 Hijriah, atau sekarang 2014, kalau Anda hidup di 2114 Masehi, lagi nonton tayangan ini, saya udah ngajak Anda bicara 100 tahun yang lalu. Jadi 100 tahun yang lalu saya udah ngajak Anda bicara, sudah saya hadirkan di majelis Ar-Raudhah ya, di malam hari ini. Apalagi yang sekarang, jadi yang masa depan pun saya sapa, karena saya pengen majelis ini itu pahalanya bukan waktu, dimensi waktu ini, tapi sampai dimensi waktu ila yaumil kiamah. Sehingga kita yang sekarang maupun yang besok maupun yang lusa maupun yang kemarin itu dapat pahala yang berlimpah luar biasa. Amin Allahumma amin. Boleh nanya? Jenengan sholat? Alhamdulillah sholat. Anda puasa? Alhamdulillah Ramadan ya puasa. Anda zakat fitrah? Alhamdulillah ya zakat fitrah. Zakat mal? Sebagian alhamdulillah zakat mal. Haji? Sebagian alhamdulillah haji. Tapi pasti semua berniat menaikkan ibadah haji. Jenengan sholat, Anda sholat malam, sholat duha, sholat ya, sholat terus, kira-kira akan habis atau enggak akan habis? Anda puasa Ramadan ini, Ramadan berikutnya, Ramadan berikutnya, Ramadan berikutnya, kira-kira akan puasa terus atau akan habis? Jawabannya, sholatnya akan habis, puasanya akan habis, umrohnya akan habis, hajinya akan habis. Lah yang menghabiskan apa itu? Usia. Umurnya habis, maka sholatnya juga habis. Umurnya habis, maka puasanya juga habis. Berarti dengan habisnya umur, kesempatan untuk amal juga habis. Begitu kan? Amal dalam bentuk sholat udah gak bisa. Amal dalam bentuk puasa gak bisa. Padahal hidup kita itu dimulai ketika kita pindah dari dunia ini. Ketika kita meninggal dunia, justru itu baru memulai hidup. Sebetulnya sekarang ini belum hidup. Lalu siapa lagi? Ini belum hidup. Karena dunia ini penuh dengan tipu daya, fata morgana, ya, kamuflase dan lain sebagainya. Seperti kalau Anda bilang bayi itu kan belum hidup. Walaupun hidup, tapi belum hidup. Kapan hidupnya bayi itu? Kalau sudahlah lahir. Lahir, urip saiki. Padahal neng weteng ya urip. Padahal di perut ya hidup, di perut ya hidup. Tapi dikatakan hidup ketika dia sudah terlahir ke muka bumi, ke alam dunia, baru dikatakan hidup dia sekarang. Kenapa? Bisa gerak, nanti bisa memejamkan matanya, bisa membuka matanya, bisa mulai teriak, bisa ngomong, sampai bisa berangkang merangkak sampai jalan, kemudian lari, berinteraksi, kerja, cari duit, menikah, punya anak. Orang baru mengatakan hidup. Sama seperti kita melihat bayi dalam perut, kita katakan bayi itu belum hidup. Walaupun hidup, tapi belum hidup dalam arti sebenarnya. Maka mereka yang ada di alam kubur, lihat kita yang ada di alam dunia, iki jek mati. Ini belum hidup. Hidupnya kapan? Nanti kalau udah pindah bersama kami, itu baru betul-betul hidup. Makanya dikatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, annas niyam. Manusia itu tidur. Ya, tidur sama mati bedanya apa? Tidur sama mati itu sama saja. Jadi kalau orang kebanyakan tidur berarti orang itu sering mati. Ya, akhirnya cepat mati. Makanya jangan sering-sering tidur ya. Tidurnya dikit saja, enggak usah banyak. Nah, annas niyam, manusia itu tidur. Idza matu intabahu, nanti kalau sudah meninggal dunia baru mereka bangun. Melek yang betul itu, bangun yang betul itu. Padahal manusia ini kan ya enggak tidur toh. Sadar, ya jalan, ya ngomong, ya kerja, ya berhubungan dengan sesamanya, berinteraksi. Tapi dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, manusia tersebut sedang tidur. Nanti kalau udah meninggal dunia baru dia itu melek. Baru dia bangun dari tidurnya. Dalam kata lain, kita sekarang ini sedang mati, hidup yang sebetulnya nanti setelah mati. Berarti kalau hidup sebetulnya hidup setelah mati, begitu kita mati, meninggal dunia, seharusnya kita itu punya sangu bekal yang luar biasa. Padahal begitu kita meninggal dunia, justru kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu is dead, selesai. Duh, tutup ini, gak bisa apa-apa. Padahal dibutuhkannya saat itu. Makanya, yuk kita siap-siap cari amal yang kalau kita is dead, amal itu terus ngasih pahala. Kalau kita itu sedo sama is dead kan hampir sama kalimatnya. Ya sedo, dead, mati, meninggal dunia. Kalau udah begitu, gimana caranya kita punya amal yang kita begitu pindah, amalnya langsung terkirim. Ganjarannya ngirim terus. Ya ganjarannya ngirim, terus pahalanya ngirim terus. Alhamdulillah, sama Allah dikasih amalan seperti itu, dikasih. Nah, apa amalannya? Amalannya apa? Ada tiga. Yang pokok ada tiga. Satu, waladun sholih yadu'ulah. Hujannya lewat lagi. Ya moga-moga enggak mampir. Saya janji nanti kalau hujannya turun, ibu-ibu tetap di situ ya, enggak kehujanan. Bapak-bapak nyingkir kanan, nyingkir kiri. Enggak kehujanan. Ya, kameranya dipayungi biar saya kehujanan sendiri. Siap? Serius ini. Siap? Karpetnya bagaimana, Bib? Karpet dipikir besok, sekalian dicuci. Paling teman-teman saya repot dikit. Ya, karpetnya enggak pernah dicuci udah sekian lama kan. Kalau sampai kehujanan ya moga-moga tidak, tapi hidup itu kan bukan seperti yang kita mau. Hidup itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mau ngirim hujan ya sudah diterima. Dikasih panas ya diterima. Tugas kita minta. Lah minta itu namanya ibadah. Nah, kalau minta kok hasilnya belum sama, jangan ngeyel, terus ngresula, terus protes. Saya udah doa ya Allah, kenapa tidak kamu kabulkan? Nah, Tuhannya saya atau kamu? Man lam yardha biqadha'i falyatub rabban siwai. Siapa enggak ridha dengan ketentuanku, silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Entuk nang ndi? Enggak mungkin dah, enggak mungkin dapat. Monggo diunjuk yang udah dapat minuman. Sudah habis. Yang habis silakan dijok lagi itu ya. Ini bapak-bapak belum dapat semua ya? Yang depan belum. Yang soft depan ini belum. Yang belakang sudah, yang depan belum. Ada tiga amal soleh utama yang kalau orangnya itu meninggal dunia, amal solehnya jalan terus. Nomor satu, waladun soleh yad'ulah, punya anak soleh yang mendoakan dia selalu. Anak soleh yang selalu mendoakan. Dari sini para ulama mengatakan yang dimaksud anak soleh mendoakan bukan cuma anak soleh. Artinya dia punya teman-teman yang mau mendoakan, muslimin muslimat yang mau mendoakan, khususnya anaknya sendiri. Berarti misi hidup kita sekarang ini paling penting cari teman dan cari anak yang bisa mendoakan. Cari teman, cari anak yang bisa mendoakan. Alhamdulillah bapak ibu hadir di majelis ini. Ya kan? Ada juga teman-teman yang enggak hadir tapi ikut majelis ini. Ada yang hadir, ada yang enggak hadir dan tidak sempat ikut, tapi uangnya ikut di majelis ini. Ada. Ada orang yang enggak hadir di majelis ini, enggak sempat ikut, tapi di luar jam pengajian dia ikut bantu bersihi dan lain sebagainya. Artinya punya andil di majelis ini. Alhamdulillah, selalu didoakan. Semoga orang-orang yang pernah hadir di majelis ini dan orang-orang yang pernah bantu majelis ini diampuni dosanya. Itu kan selalu didoakan. Sehingga kalau nanti meninggal dunia, pahala itu akan nyambung terus. Ya, pahalanya akan nyambung terus. Punya teman yang mau mendoakan. Dan terutama anaknya sendiri. Makanya kita kalau punya anak itu, nawaitu nomor satu, gimana caranya anak kita jadi anak yang soleh. Nah, sekarang banyak orang yang anaknya gak dididik jadi anak soleh. Pengennya semoga anak saya jadi anak yang soleh. Cuman di lisan. Prakteknya enggak. Lo pengen anaknya jadi anak yang soleh, tapi disekolahkan di sekolah non muslim. Soleh banget tuh nanti itu. Oh tahu ini anaknya pengen jadi anak soleh, tapi disekolahkan sama sekolah non muslim. Ya na'udzubillah min dzalik. Bukan yang penting anaknya, bukan sekolahnya. Oh, masya Allah. Orang kumpul sebentar tuh ya lama-lama ya ketularan. Lama-lama ketularan. Pengen anaknya jadi anak yang soleh, tapi tidak pernah dikumpulkan sama orang yang soleh. Kumpulnya sama orang-orang yang enggak mau sholat, orang-orang yang enggak mau zikir, orang-orang yang enggak hormat sama orang tuanya. Lah bagaimana mungkin anaknya bisa jadi orang yang soleh? Makanya kalau kita pengen punya anak yang soleh, ya diajak ke majelis seperti ini. Dikenalkan ulama, dikenalkan kiai, dikenalkan ustadz, dikenalkan habib, dikenalkan majelis ilmu, ya, dikenalkan zikir, dikenalkan zikir. Sehingga anaknya akan tumbuh jadi orang yang soleh. Contoh, Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, seorang wali besar, ketika ditanya, caranya kamu bisa jadi wali bagaimana, Habib? Kok bisa jadi wali? Jawabannya gampang. Saya mau ngajak orang tua saya, ibu saya bermain. Ternyata ibu saya datangi lagi sholat duha. Saya mau ngajak bapak saya main, bapak saya juga lagi sholat duha. Saya mau ngajak pembantu saya main, pembantu saya juga lagi sholat duha. Akhirnya saya berdiri di samping orang tua saya, ikut sholat duha. Ya, ikut sholat duha. Kalau pengen punya anak yang soleh, ya harus dijadikan orang tuanya soleh, kumpulannya juga soleh. Katut, katut. Mungkin sebagian orang nggak mikir ya. Anak itu dianggap, bahkan sekarang ibu-ibu tuh rodok nekat kok, suruh punya anak aja nggak mau. Ibu ya, ya kan bu? Maunya cuma satu, tapi tunggu 5 tahun lagi. Ya, 2, jangan lebih dari 2. Padahal 2 nggak lama mati dua-duanya. Terus gimana? Na'udzubillah min zalik. Moga-moga dawa umur, ya moga-moga dawa umur. Lah kalau 2 terus meninggal terus bi. Bu. Anaknya 3 mau, Bu? 4. Loh, 4 enggak kan tuh, lihat tuh. 3 mau, 4 tidak. Padahal kalau punya stok anak soleh banyak berarti yang mendoakan juga banyak. Padahal kita dikubur pengen pensiun. Gini loh, hitung-hitungan matematikanya. Kalau jenengan Anda punya anak 4. Ya, punya anak 4. Satu anak punya anak 4. Berarti anak Anda jadi berapa itu? Hah? 4. Masing-masing dari 4 ini punya cucu setiap orang 4. Ya, 4 dikali 4 16 ditambah 4. Berarti 18. 18. Nah, kemudian cucu Anda masing-masing punya anak 4. Saya mau nanya. Ajib atau enggak ajib nih? Ajib. Berarti sudah berapa nih? Mumet ngitung dhewe, saya enggak mau ngitung. Ya kan? Berarti masing-masing tadi yang 16 itu, yang 16 itu ditambah lagi satunya 4. Berarti 16 kali 4. Betul kan? 16 kali 4 ditambah 4. Berapa itu? 68 ini kalau jenengan program jadi anak soleh, diprogram jadi anak soleh di kuburan pensiun. Yang satu buka pesantren, yang satu bantu pesantren, ya kan? Yang satu ahlinya ngumpulkan orang di zikir. Lah Anda sebagai orang tua awal itu dikirimi ganjaran terus. Lah kalau kemudian konco yoran duwe, putu mati kabeh. Turunan entek. Teman enggak punya, cucu mati semua, ya kan? Teman enggak punya, habis, ya cucu mati semua. Lah yang mau ngirimi kita di kuburan pahala siapa? Ini makanya jangan takut punya anak. Jangan takut punya anak, diniati pengin punya anak yang soleh dan turunan yang banyak karena kita butuh doa di dalam kubur. Itu yang pertama, saya enggak akan perpanjang itu. Yang kedua, sodakotun jariah, sedekah yang pahalanya mengalir terus. Mohon maaf. Nah, punten ya. Boleh nanya? Boleh. Kira-kira Anda pengen punya rumah enggak? Jujur, pengen punya rumah enggak? Pengen. Pengen yang gedenya seberapa? Nah, nanya. Sealun-alun, bingung kan? Ternyata enggak repot ngurusnya ya. Pajaknya besar. Nah, seberapa kira-kira? 200 meter persegi? Cukup? Cukup. Ya, 200 meter persegi. Oke. 200 meter persegi. Kira-kira jenengan bangun berapa lama itu? Anggap setahun selesai, ya. Setahun selesai. Sudah rapi, setahun 200 meter persegi bangunnya setahun. Punya rumah umur berapa? Anggap 40 tahun. 40 tahun punya rumah luas 200 meter persegi. Nanya lagi, tinggalnya di rumah itu kira-kira berapa tahun? Nanya, ini yang punya rumah umur 40 ya. Kalau yang punya rumah umur 60 kira-kira tinggalnya berapa tahun? Yang punya rumah umur 50 kira-kira tinggalnya berapa tahun? Udah ambil umur standar aja lah, 40 tahun gitu ya. Dan wafat itu umur 63 rata-rata manusia, anggap begitu ya. Berarti tinggal di rumah 23-25 tahun. Kira-kira cucu atau enggak cucu? Hah? Ngeluarkan duit banyak, nempatinya cuma 23 tahun, 25 tahun, masuk kubur entek masih disoal. Masih diaudit. Orang sekarang diaudit KPK pada takut semua kan? Betul kan? Takut terlibat korupsi. Lah ini yang audit malaikat itu lebih teliti daripada KPK. Ini bagaimana rumah kamu untuk apa ini? Untuk ibadah. Bohong, nyatanya buat nonton sinetron. Ya, untuk sholat, bohong. Sholat kamu 5 waktu, ya 5 waktu. Sunnah juga jarang, bohong. Bukan untuk sholat. Untuk baca Al-Quran, bohong. Kamu baca Al-Quran itu cuma Ramadan. Di luar Ramadan hampir gak pernah. Iya. Untung-untung ada Yasin keliling ibu-ibu pengajian. Itu pas diunduh di rumah kamu. Itu pun belum tentu setahun sekali. Ayo, buat apa ini? Rumahnya buat apa? Habis gitu loh. Punya rumah tapi kita meninggal habis. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Kan rugi. Nah, kita harus punya sesuatu yang kalau kita meninggal enggak habis. Punya mobil, meninggal habis, milik ahli waris. Punya motor, meninggal habis, milik ahli waris. Nah, harus mikir pintar dari sekarang. Kalau saya meninggal, gimana caranya pahala mengalir dan duit saya itu gak habis. Gampang caranya. Titipkan ke Allah, selesai. Ya Allah, saya punya rumah 3. Yang 2 saya titipkan kamu ya Allah. Ternyata rumah yang 2 ini disewakan sama dia. Diwakafkan. Rumah ini saya wakafkan untuk masjid. Untuk disewakan uangnya untuk masjid A, masjid B. Yang satu masjid A, satu masjid B. Udah itu. Dia masuk kubur pensiun itu. Kenapa? Rumah itu dikontrak, uangnya masuk masjid. Masjid untuk bayar lampu, listrik, buat bayar PDAM, dan lain sebagainya. Dikubur, dia dapat pahala semua orang yang sholat, yang ngaji, yang belajar di masjid. Gak ada yang sholat, gak ada yang ngaji, tetap dapat pahalanya. Karena masjid tidak luput dari malaikat yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang pinter. Tapi coba, selama ini uang kita larinya kemana? Jujur. Betul? Masuk mulut, turun di perut, kemudian dibuang lewat belakang sama lewat depan, kadang-kadang juga lewat mulut karena muntah. Betul kan? Habis. Sayang atau enggak sayang ini? Sayang. Saya itu salut sama teman-teman saya yang enggak punya duit. Kalau Jumatan mesti bawa duit. Ya, biasanya orang-orang yang kurang duitnya itu justru kalau Jumatan rajin bawa duit. Untuk akhirat. Plung. Untuk akhirat. Plung. Tapi kalau yang punya duit selalu alasan dompet saya ketinggalan. Kebanyakan yang punya duit enggak berani bawa dompet. Akhirnya enggak bawa duit. Sehingga ketika Jumat ya tidak sedekah untuk masjid itu ya juga tidak. Jumatan dulu. Itu kelihatan itu kan. Mana yang mikir. Mikir betul dari rumah. Saya mau nanti titip sama Allah uang saya. Itu kelihatan. Karena di rumah pasti dipersiapkan kan. Bahwa berapa ditaruh di kantong mana. Apal mesti dia. Begitu ada kotak amal di masjid itu jalan. Langsung dah. Apal. Karena dia sudah siapkan kok. Ini nanti untuk masjid. Sudah disiapkan. Nah, pintar-pintarlah kita sekarang. Nabung untuk akhirat. Dah anak di program. Yang pintar ngaji. Pintar pikir. Pintar sholat. Ya itu aja lah. jenengan buat pinter matematika enggak bisa ngaji, nangis ten kuburan. Saya jamin di kuburan jenengan nangis gerong-gerong. Wah. Gebuk malaikat lagi. Tolong ampun, tiada ampun bagimu. Malaikat tuh ngumpuli algojo. Tapi coba kalau anaknya matematika ya pinter, tapi ngajinya super pinter. Begitu bapaknya ada di kubur, anaknya pagi udah ziarah. Pagi sudah sih ziarah. Yasin. Oh, malaikat rahmat datang ini. Malaikat rahmat datang. Nih, nampan nih. Kopi silahkan diminum. Kopi kubur lain. Malaikat yang bawa ini kopi alaku. Kubur loh, hidupnya doyan kopi. Ya di kuburan dikasih kok kopi. Makanya sekarang saya mau minum kopi. Alhamdulillah. Silahkan diminum. Jumat depan minumnya kopi ya. Boleh? Ya, sesekali kan. Ini susu terus sesekali biar ngerasakan kopi gitu ya. Saya pengen jenengan semua jadi pecandu kopi. Pengen tuh. Yang sehat-sehat. Saya ini kurang sehat lambungnya, tapi nekat minum kopi. Karena dikatakan kopi minuman para wali. Jadi yang gak suka minum kopi berarti ciri-ciri belum jadi wali. Katanya kan itu, katanya kan. Coba jenengan lihat, kebanyakan orang-orang soleh itu doyannya minum kopi. Makanya saya tiru minum kopinya dulu walaupun belum soleh. Minimal kan ada miripnya, sama-sama minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di kubur ini kita butuh sesuatu yang nemenin kita. Butuh sekali. Karena mumpung kita hidup, punya duit berapapun, ya, jadikan itu betul-betul nanti jadi teman di kubur. Jangan sampai duit kita jadi teman yang ngubur. Bukan jadi teman di kubur, tapi jadi teman yang ngubur. Tambah ngidak-ngidak, tambah ngeremokkan kita gitu ya. Jangan, tapi jadi teman yang nemeni di kubur, jadi lampunya. Gimana Habib caranya biar saya bisa punya lampu di kuburan? Ya gampang, banyak masjid yang peteng terang no. Banyak masjid itu yang lampunya kriap-kriap-kriap mau mati gitu ya. Nah, di sini kan alhamdulillah lampunya terang ya. Ada kan masjid-masjid yang lampunya itu redup. Karena mungkin takmirnya takut dikasih lampu yang terang, nanti kasnya untuk PLN-nya melonjak, yang bayar belum ada. Njenengan pengen kuburan terang gampang. Takmir masjid ya. Pokoknya saya udah ngomong sama anak-anak saya. Ini perusahaan saya ini 30% untuk masjid ini. Jadi lampu ini harus padang. Kalau sampai lampunya gelap, jenengan saya tuntut semua di akhirat. Oh siap gitu ya. Padang semua. Ayo yang masuk senang, yang ngaji senang, yang matanya kriep-kriep juga jadi senang. Biasanya ki maca Quran raketoan. Biasanya baca Al-Qur'an enggak ketan. Sekarang kok jadi jelas. Ya jelas wong lampune padang. Ya lampunya tuh terang. Ini contoh, cuman contoh. Bu, boleh nanya Bu, mohon maaf ya Bu ya, kadang ibu-ibu itu kan punya cincin, punya gelang, punya kalung, kadang, betul ya? Mohon maaf, makainya kapan? Pas jagong, kondangan, betul kan? Pas kondangan dipakai, nanya, kalau ibu pakai kalung, apakah ketuaan? Kalau ketuaan berarti ibu enggak pakai jilbab, berarti dosa, haram buka aurat, gitu kan? Berarti pakai kalung enggak kelihatan, percuma. Berarti kalung ini untuk suami. Kira-kira jenengan pakai kalung, Anda pakai kalung, suami tertarik? Ngora, Bu. Saya kasih tahu rahasia pria, jadi kalung itu enggak nambah kecantikan wanita. Tambah gara-gara kalung wanita itu tidak dilihat cantiknya, sing delok kalunge tok. Kalunge iki regane pir yang didol ya. Ini kalau ini kalau dijual harganya berapa? Lumayan nih tambah-tambah modal kan begitu. Mohon maaf, pakai gelang. Ya, bisa dipakai waktu kondangan. Nanya, kira-kira kalau Anda pakai gelang terbuat dari emas gitu, ada orang yang terus seneng gitu. Terus Anda jadi cantik, tak jamin. Wong elek iki nganggo gelang regane 300 juta, yo tetep elek. Betul kan? Jadi orangnya jelek, pakai gelang 300 juta, ya tetap jelek. Tambah dirasa nih, ora patut. Ora patut. Enggak pantas. Itu cocoknya saya yang pakai. Ya. Lah wong kulitnya hitam dia pakai gelang emas yang warnanya kuningnya mengkilap, tambah soya ketokan ireng gitu ya. Semakin kelihatan nih hitamnya. Pakai apa lagi? Coba. Mau pakai ini. Apa namanya? Gelang di kaki. Krompyang, krompyang, krompyang. Wah, wayang orang gitu. Dikira tambah wayang oh, wayang orang. Enggak ada yang dipakai itu buat kita tambah cantik tuh enggak ada. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Kalau cuma untuk gaya, jenengan beli yang palsu saja. Beli yang palsu dan itu aman. Kenapa? Yang namanya jambret delok, alah, palsu. Ya kan? Enggak tertarik jambret, tapi begitu kita emas asli, oh jambret itu senengnya luar biasa. Anda naik motor, tangannya ditarik. Kalau jambretnya redok sadis, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Na'udzubillah min dzalik. Terus manfaat? Enggak manfaat. Begitu meninggal dunia, ahli waris yang kemudian, yes! Simbahku kai mas-masannya 3 kilo. Nenek saya mas-masannya 3 kilo. Wah berpesta pora. Jenengan dikubur nih ahli waris pesta pora. Warisan gak inget sama jenengan semua. Coba ingat-ingat omongan saya ini dan buktikan. Anak bapaknya meninggal dunia ninggalkan warisan banyak. Misalkan ninggalkan warisan 3M. Banyak atau dikit tuh? Banyak ya, banyak. Anaknya 5. Dapat warisan 3M. Ada enggak yang ingat sama orang tuanya di kubur yang ngasih duit 3M ini? Maksudnya, misal begini. Kakak-kakak, adik-adik, ini alhamdulillah ada warisan 3M. Mari yang 1 miliar ini kita niatkan untuk bangun masjid buat bapak. Setuju? Ora! Setuju? Tidak! Betul? Betul enggak ini? Mau bagi uang 3M ini ambil 1M digunakan untuk bapaknya yang... Padahal ini 3M uang dari mana? Dari bapaknya yang meninggal tadi. 1M disuruh bangun masjid untuk bapaknya. Mikir, ini anak soleh atau anak salah model begini? Salah, makanya jangan punya anak yang salah. Punya anak yang soleh. Ayo, jangan hujan-hujanan seperti saya. Kalau saya hujan-hujanan boleh, tadi janji saya gitu ya. Mas Doni siapkan payung untuk kameranya. Kameranya lebih mahal daripada saya Mas Doni itu. Ya, ah, taruh belakang, boleh, boleh, boleh. Sebentar santai. Nanti yang lain geser kanan, geser kiri ya. Kalau masih begini nggak apa-apa, lah jangan petik-petik. Tapi begitu mak terus minggir kanan, minggir kiri. Jangan khawatir, saya tetap akan duduk di sini seperti janji saya. Saya mau niru apa namanya teman-teman yang kehujanan ketika pengajian gitu ya. Sudah mau bangun yo isin, gitu kan? Nggak bangun yo kademen. Eh mau bangun ya, malu tuh. Ada yang begitu, itu kan butuh perjuangan. Udah sering kok saya ngajar kehujanan tuh sering. Cuman di Raudhah saja yang belum saya praktekkan. Setuju? Jadi setuju saya kehujanan. Ibu-ibu sadis ya. Makanya doakan biar segera bisa saya cor lantai tiganya. Jadi kita gak kehujanan-kehujanan ya. Iya. Ini ada maksud juga saya kehujanan biar orang enggak tega. Ya Allah, sakno ya Habib ya, kehujanan. Ustaznya kesian ya, kehujanan. Itu lantai tiganya belum dicor toh. Iya. Lah kurang berapa? Banyak. Ya udah, saya tutup semuanya. Wa alhamdulillah. Tapi yo sing model ngene iki yo angel. Susah dari orang yang mau ingat kuburan itu susah. Salah satu murid saya salut. Saya aja belum berani niru. Di sini ada murid saya namanya Mas Khairi. Itu saya main rumahnya. Dia kan tinggalnya di Sukoharjo sama mertua sama istri. Tapi rumahnya di daerah Ngawi. Naik atas gunung itu ya. Deket Tawang Mangu sana. Tapi masuk wilayah Ngawi. Saya masuk rumahnya. Rumahnya sangat sederhana. Lantainya itu keramik asli. Paham? Tanah ya. Belum diolah masih asli. Jadi kalau disiram itu ya langsung ya bledokan semua itu. Tanahnya seperti itu. Tapi dengan PD itu ya luar biasa. Saya nanya, ini kamarnya siapa? Kamar saya, Bib. Kaget saya. Karena persis di atas pintu kamar itu ada tulisan kamar calon mayit. Kamar calon mayit. Berani Anda pasang tulisan itu di kamar Anda masing-masing? Takut kan? Takut enggak? Kamar calon mayit, coba ditulis terus didelek mau masuk kamar calon mayit itu. Kamar calon mayit itu. Kira-kira kita berusaha menghindari atau berusaha pengin? Menghindari atau nyebut mati itu kita menghindari. Kenapa? Ya mau mati sih, pengennya hidup. Terus kalau mati kira-kira bagaimana ya nanti saya dikubur? Pertanyaannya macam-macam. Makanya kita siap-siaplah. Insya Allah kita panjang umur semua. Tapi siap-siapnya kan dari sekarang, mumpung umurnya panjang, siap-siap. Di kuburan saya harus punya sesuatu yang bisa menghidupi saya terus selama saya di alamku kubur. Orang dulu mengatakan kalau mau punya makanan di kubur, yang sering-sering kalau makan ngajak orang. Makanya jarang orang dulu makan sendiri, ya kan? Kalau makan selalu ngajak teman-temannya. Betul tak? Orang dulu begitu, ngajak temannya. Kenapa? Diniati, ini buat saya yang dimakan dia, buat saya kalau di kuburan. Orang sekarang itu makan mau ngajak temannya mikir, bayarnya piro yo. Nah, nanti bayarnya mahal nih. Dia kalau makan kelihatannya satu miring enggak cukup ini. Dia kalau nanti tambah kenaan terus bagaimana ini? Apalagi masuk rumah makan, mohon maaf, masuk rumah makan yang menunya harganya 100.000, 80.000, nanya gitu ya. Berani enggak kemudian menyodorkan menu pada temannya, silahkan pilih makan yang kamu suka, minum yang kamu suka. Berani enggak? Enggak banyak orang berani. Yang ada, "Mbak, Mas, es teh 5." Es teh 5. Jangan sampai lihat minuman yang harganya 130.000. Es teh murah. "Mas, es teh 5." Kemudian makannya nasi goreng 5. Padahal enggak ada yang doyan nasi goreng itu. Nasi goreng 5. Ini karena yang murahmu murah, minum serba murah. Silakan gitu. Takut kantongnya kempes, takut isi kantongnya habis. Lain orang-orang yang soleh. Nih. Ini menunya. Silahkan kamu pilih sesuka kamu, makan sesuka kamu. Wah, ada yang bisiki alias asyaiton. Itu uang tinggal segini, nanti habis. Apalagi itu enggak pernah makan di restoran, nanti kan kemerayu gragas. Pasti pilihnya yang enggak pernah dimakan, yang modelnya aneh-aneh. Setelah itu kalau menunya keluar di foto, terus jadi PP. Ada yang gitu enggak itu? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak, terus dipotret nama restorannya. Spret gitu ya. Jadi PP. Mumpung gratis. Ini saya tambah masuk. Hati-hati makanannya jangan sampai dipilih menunya yang mahal gitu. Itu setan. Tapi orang soleh enggak, biar. Yang penting dia senang. Senang itu pahalanya besar. Ya, ini jadi makanan saya di kuburan nanti. Saya akan dapat menu yang enak juga. Nanti di kuburan malaikat akan nyuruh saya milih. Silakan pilih menu yang Anda suka. Kan asyik. Karena di dunia kita juga nyuruh orang silakan pilih menu yang Anda suka. Paham maksud saya? Seberapa kita berani menyumbangkan diri kita untuk diri kita sendiri, maka di kubur kita akan mendapatkan yang sangat banyak. Kita menyumbangkan diri kita untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Sementara sekarang ini kadang kita itu kalau berbuat baik merasa kita itu berbuat baik untuk bantu orang, jadi orang itu punya utang budi kepada kita, padahal sejatinya kita yang utang budi karena orang itu kok mau menerima pemberian kita. Paham gak ini? Paham. Jadi kalau kita ngasih hadiah orang, misalnya uang 100.000, 50.000, orangnya nerima, mestinya yang terima kasih kita, terima kasih sudah mau diterima. Coba kalau orangnya itu demo semua, aku tidak mau terima sedekahmu, terus kita mau sedekah sama siapa? Mau sedekah sama siapa kita? Misal gitu ya, saya mau ngajar, terus saya tidak mau belajar sama kamu. Dimana? Saya tidak mau belajar sama kamu. Nah, terus saya mau ngajar siapa? Makanya ketika saya ngajar tuh saya terima kasih. Alhamdulillah jenengan mau datang, mau mendengarkan, mau belajar. Saya dapat pahala gara-gara Anda mau datang. Mestinya yang terima kasih adalah saya, bukan jenengan terima kasih ke saya. Itu sikap hati harus begitu. Tapi kalau sikap zahir gaya dikit gak apa-apa. Sikap zahir gaya dikit gak apa-apa. Tapi hatinya harus bersih. Ya Allah terima kasih. Udah engkau kirimkan orang untuk belajar kepada saya. Misal saya diundang pengajian. Bisa hadir majelis di tempat saya? Oh bisa. Itu saya senang. Kenapa senang? Nah kalau saya disuruh datangi rumahnya satu-satu kan dapatnya cuma dikit. Dan belum tentu dibukai. Tok tok tok tok tok. Lagi tidur. Rok-rok-rok, diam sama Habibnya itu. Lagi tidur. Lagi tidur. Belum tentu mau dengarkan nasihat. Tapi ini ada orang yang mau ngumpulkan. Ya, mau ngumpulkan. Saya dikasih mic, dikasih minum. Ya. Bahkan pulang masih dikasih amplop lagi. Itu, ya. Kan itu kan luar biasa. Kok gitu saya enggak bilang terima kasih kan namanya kebangetan. Ya saya bilang terima kasih. Jazakumullah khair. Sudah dikasih lahan amal yang mudah. Seperti itu. Nah, saya minta Bapak Ibu mikir. Mikir kira-kira di kuburan sangu yang terus jalan dulu. Kalau sholat itu habis. Puasa itu habis. Zikir itu habis. Yang mau kita bawa terus jalan ini loh. Mana itu? Ya, mana. Makanya usaha. Dan usaha yang paling besar itu anak. Ngajari anak ngaji, ngajari anak sholat, ngajari anak zikir, ngajari anak berakhlak yang mulia. Itu nanti akan jadi sangu yang terus abadi di alam kubur. Masih ingat kan ceritanya satu bapak yang disiksa di kubur? Setelah 3 tahun siksa kuburnya dihentikan. Dia nanya sama malaikat, malaikat kenapa kok siksa kubur saya diberhentikan? Iya, waktu kamu meninggal anakmu masih bayi. Sekarang anakmu umurnya 3 tahun, hari ini belajar huruf hijaiyah, belajar Al-Quran, alif ba'ta. Pahalanya kamu diberi dan berkat anakmu belajar Al-Quran tadi, pahalanya itu bisa mengalahkan dosa-dosamu, maka Allah mengampuni kamu. Nah, itu kalau punya anak belajar ngaji sebentar aja pahalanya sudah seperti itu. Lah kalau anaknya hafal surat misalnya, hafal juz amma, terus bagaimana? Anaknya hafal juz 1, terus hafal 30 juz, kira-kira bagaimana? Makanya kalau ada anak hafal 30 juz, orang tuanya dikasih bonus sama Allah. Ini anak ini boleh ngasih syafaat untuk 10 anggota keluarganya yang sudah pasti masuk neraka. Yang sudah pasti masuk neraka itu karena dosanya terlampau banyak. Itu bisa diselamatkan oleh anak yang hafal Al-Quran. Terus bapaknya sama Allah dikasih mahkota, ibunya dikasih mahkota. Nih, mahkota Allah yang ngasih itu. Wong yang sekarang itu Miss Universe atau Miss Indonesia dikasih mahkota tuh senengnya luar biasa padahal ki yopo gitu kan. Padahal itu kan cuman mahkota kebanggaan di dunia, ya. Nah, ini kalau yang ngasih mahkota Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana? Bapak, bapak jangan ikut-ikut saya loh ya. Nanti pulang masuk angin saya enggak nanggung. Kalau saya tinggal ganti selesai. Maksudnya kalau Anda kehujanan nanti masuk angin saya enggak nanggung loh ya. Kalau saya kehujanan selesai tinggal ke belakang kemudian kan ganti. Kalau Anda masih pulang naik motor kena angin masuk angin nanti istri di rumah protes enggak kira-kira? Enggak. Belum tahu. Ya nanti kalau merasa anu geser aja ya enggak apa geser. Jangan pakai uang sama saya ya. Geser ini saya yang merintahkan. Ya kecuali jenengan sudah lama enggak hujan-hujanan pengen hujan-hujanan monggo kerso boleh. Ya. Jangan nanti ngajinya sama begini. Ngajinya sama jedindil kan akhirnya enggak khusyuk. Ya. Jangan khawatir. Mas Doni, siapkan kameranya ya. Saya mau berdiri. Boleh? Jadi biar saya bisa lihat yang di samping-samping. Yuk, bismillah. Mas Edwin, boleh loh. Boleh apa? Mas Edwin kalau mundur enggak kehujanan Mas Edwin. Ya. Enggak, kalau saya memang pengen hujan-hujan. Ini di belakang saya enggak kehujanan, yang mau di belakang saya boleh. Ya. Udah. Jadi yang kedua sedekah jariah, sedekah yang pahalanya mengalir. Itu entah dengan ilmunya, entah dengan hartanya, entah dengan jabatannya. Orang punya jabatan, itu bisa manfaatkan jabatannya untuk apa ya? Untuk amal soleh. Contoh Pak Harto. Haji Muhammad Soeharto, Presiden RI, betul kan? Yang kedua, betul ya? Yang kedua Pak Harto. Beliau jadi presiden, memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Islam wal Muslimin. Yang saya tahu ya, yang saya tahu, beliau membuat yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, betul kan? Amal Bakti Muslim Pancasila. Itu pegawai negeri kalau nggak salah diminta sodakohnya setiap bulan, gajian ya, Rp1.000 atau berapa? Rp1.000, nggak besar. Diminta Rp1.000, dipaksa untuk sodako Rp1.000. Hasilnya dikumpulkan, kemudian digunakan apa? Untuk kepentingan umat Islam. Sehingga sepanjang Pak Harto itu hidup sampai meninggal dunia, dari yayasan ini 1.000 masjid yang sudah dibangun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Nanya, ini presiden yang seperti ini sudah ada lagi belum? Belum. Semoga nanti ada. Dan semoga yang sekarang bisa niru ya. Untuk yang satu ini kan ya. Ini kan suatu yang bagus. Jangan nunggu jadi presiden. Semoga wali kota-wali kota yang muslim itu punya cara berpikir yang seperti ini. Jangan nunggu jadi wali kota. Semoga lurah-lurah yang muslim mikir seperti ini. Kantor kelurahan, dibuat pengajian. Ya kan cakep itu. Cakepnya luar biasa. Alhamdulillah lurah saya ini bagus, baik sekali. Tahu Habibnya ada pengajian, parkirnya penuh, langsung dibuka kelurahan. Ayo parkir semua di kelurahan. Ini kan ajibnya luar biasa. Memang gitu, manfaatkan jabatan untuk kepentingan akhirat kita. Manfaatkan. Ya, itu enggak menyalahi undang-undang yang berlaku dengan jabatannya. Dengan tenaga, punya tenaga, bisanya macul. Bisanya macul. Ini jadikan maculnya ini tabungan kekal ila yaumil kiamah terus. Di sini ada teman-teman saya yang bisanya cuma macul. Alhamdulillah jadi pondasi-pondasi bangunan ini. Hari ini kita belajar itu berkat tukang-tukang pacul yang enggak kelihatan ini. Yang malam jam 2 masih macul, jam 1 masih macul, ya. Yang lain pada tidur, dia mah macul nih. Bisanya macul, macul. Tapi coba kalau enggak dipacul tadi, ya, kira-kira jadi enggak pondasinya? Enggak jadi. Lah, proyek ini yang paling penting justru bab maculnya itu. Maculnya sampai jadi pondasi. Ini berkat teman-teman yang mau mah macul dengan tenaganya, dia macul. Ada lagi yang dengan ilmunya. Baik itu dengan mengajar, dengan menulis, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga. Waladun salih yad'ulah, sodakotun jariyatun. Kemudian yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini, ilmu yang bermanfaat, contohnya majlis ini. Contohnya majlis ini. Insya Allah ini ilmu yang bermanfaat. Gimana caranya ilmu bermanfaat ini bisa jadi pahala yang abadi di kubur? Bapak, ibu, kalau pulang dari sini jangan diem. Sampai rumah, ceritakan sama yang di rumah. Walaupun cuma mungkin 1%. Besok ketemu temannya di pasar, ceritakan. Ketemu temannya di pasar lagi, ceritakan. Tadi saya di pesawat, saya tadi pagi jam 11 itu masih ada di Banjarmasin. Ya. Tadi malam jam 2:30 malam saya masih ada di pedalaman Kalimantan Selatan paling ujung. Ujung Kalimantan Selatan itu jam 2:30 malam. Di pesawat Garuda saya lihat film. Wah. Ini Habib di pesawat kok lihat film ya. Di pesawat Garuda saya lihat film. Judulnya Haji Back Paper, itu kan? Saya lihat film itu nangis saya. Anda jangan lihat. Cukup saya yang lihat. Film bagus, cakep. Lihat film itu, nangis. Ya, nangis gitu deh. Kenapa? Itu perjalanan orang yang tobat. Perjalanan orang yang tobat. Ini contoh, orang buat film tentang Islam, itu sebuah ilmu yang bermanfaat. Karena orang di pesawat, lihat nangis di atas langit, bisa ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang buat mungkin lagi ngopi di rumah. Atau minum teh di rumah. Tapi dia dapat pahala. Sebaliknya, ilmu yang enggak bermanfaat. Buat film, gambarnya perempuan pakai rok mini. Orang lihat di pesawat, lihat rok mini. Di atas pesawat, ingatnya yang begitu-begitu. Yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dimanapun lah, dia ingat sesuatu yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya di rumah enggak maksiat mungkin. Mungkin dia lagi baca Al-Quran, tapi dia dapat dosa yang berkesinambungan karena film yang dia buat. Baliknya loh, ya, berlawanan. Nah ini ilmu bermanfaat itu coba disampaikan. Sampaikanlah sama siapapun. Sama anak, sama istri, sama suami, sama teman. Kalau kita mau nyampaikan, nanti hasilnya kita rasakan di kuburan. Jelas? Jelas ini? Ini renungan. Saya kok tumben ya, handphone saya ketinggalan jadi gak bisa lihat jam. Karena jamnya belum dipasang di sini. Jam berapa ini? Ya, 9:30. Masih ada 30 menit lah lagi. Cukup jelas ya. Ini renungan saya sehubungan dengan banyak orang yang tidak sadar kalau hidup itu nanti setelah dia meninggal dunia sehingga tidak siap-siap dari sekarang. Saya enggak mau saya kaget, jenengan kaget. Makanya dari sekarang yuk kita siap-siap. Apa yang kita punya ini jadikan untuk akhirat. Sanggup? Bu, punya suami? jadikan suaminya untuk akhirat. Bisa? Maksudnya ya suaminya itu kalau misalnya pas mau diajak kerja bakti di kampungnya bersih-bersih masjid, ya ibu monggo pak dibantu sana ya silahkan. Kok suaminya ketoan bis kerja bakti masuk angin, pak tak keroi ya pak ya. Itu namanya ibu siap membaktikan diri agar suaminya untuk akhirat. Anaknya untuk akhirat siap bu? Mikir. Contoh anak untuk akhirat itu Sayyidina Anas bin Malik digandeng sama ibunya diajak ngadep Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini Anas anak saya, tolong dipek. Silakan diambil pungut jadi anakmu biar bantu kamu jadi pembantumu tiap hari ya Rasulullah. Di sini ada itu ibu-ibu yang ngirim anaknya ke sini. Ibunya Mustaqim. Ya, Mustaqim Ahmad Mustaqim ini murid saya yang di Raudhah ini. Ibunya itu bilang sama saya begini, Habib, saya titip anak saya biar bantu-bantu di sini. Terima kasih, anak saya sudah diterima bantu-bantu di sini. Ini longko ibu model begini. Ini langka, ibunya enggak di sini kebetulan. Enggak toh? Enggak ada ya? Ya, ibunya di rumah sana. Ini beruntung punya jadi ibu yang begitu beruntung, anaknya juga beruntung punya ibu yang seperti itu. Beruntung. Karena dipikir ibunya bagaimana caranya anak saya ini manfaat untuk akhirat. Tapi orang tua zaman sekarang enggak. Bagaimana caranya anak saya manfaat untuk saya. Makanya anak dipaksa golek duit sing akeh. Golek duit sing akeh. Golek duit sing akeh. Golek duit sing akeh. Betul atau betul? Cari uang yang banyak. Cari uang yang banyak. Cari uang yang banyak. Cari uang yang banyak. Cari uang yang banyak. Karena bapak ibunya merasa tentram. Nanti kalau saya sudah tua anak saya duitnya banyak kan ya lumayan. Produk bisa pensiun. Gak mikir engkau yang mati piye itu gak mikir. Ya. Jadikan semuanya untuk akhirat. Terakhir, ini sudah lepas dari renungan, kita kembali ke bab yang kemarin kita bahas, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pengen cerita tentang solawat. Ya, pengen cerita tentang solawat. Ada beberapa kisah yang akan saya sampaikan. Malam ini mungkin cuma satu atau dua kisah tentang solawat. Satu atau dua kisah tentang solawat. Tapi kalau kisah ini direnungkan, diamalkan betul, maka akan jadi sesuatu yang sangat apa ya, membantu kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirah. Saya mau nanya, boleh? Boleh? Jenengan pengen ketemu Rasulullah SAW enggak? Bapak Ibu pengen ketemu Rasulullah? Pengen? Serius, pengen atau enggak pengen? Pengen. Ya, ketemu itu ada dua. Ketemu lihat nyata dalam mimpi maupun lihat nyata di alam sadar. Itu yang pertama ya. Ketemu lihat nyata dalam mimpi maupun dalam sadar. Dalam sadar itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketemu dalam arti kita bisa berangkat ke Madinah kemudian ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya bisa langsung di depan tempat istirahatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu makam beliau. Itu namanya ketemu. Nah, kita bahas yang belakangan dulu lah. Ini yang lebih gampang. Yang lebih gampang. Pertanyaan. Sudah ada niat pengen ziarah ke Madinah untuk nemui Nabi belum? Sudah? Sudah? Bohong. Sudah? Sudah? Bohong. Kalau orang niat itu sudah siapkan programnya. Pasti siapkan programnya. Programnya bagaimana? 2 tahun lagi saya mau ziarah Nabi. Biayanya kurang lebih 20 juta. Ambil 24 bulan. Ya, 24 bulan. Berarti 1 bulan 1 juta. Itu dapat 24 juta. Masih susuk 4 juta. Misal gitu kan? Saya kalau pengen 2 tahun lagi ziarah Nabi, saya tiap bulan harus bisa menghasilkan uang 1 juta, tidak di UTU. UTU ini akan saya tabung. Saya mau nanya, sudah punya semangat ngumpulkan duit tiap bulan 1 juta untuk ziarah? Mayoritas belum kan? Mayoritas belum. Betul kan? Mesti mikir gini. Lawang saya cari 500 ribu aja susah kok, Bib. Masa nabung 1 juta ya kan? Itu setan. Itu setan. Kalau kita mikirnya diwalik, ya Allah, saya mau nabung 1 juta, tolong dikasih rezeki 3 juta, mesti bisa. Saya mau nabung 1 juta, tolong dikasih rezeki 3 juta. Yang 2 juta untuk keperluan sehari-hari. Kalau sisa, maka akan saya tambah tabungan saya jadi 2 juta. Siap mikir gitu? Siap mikir begitu? Saya kasih tahu ya. Allah itu enggak ngitung duit jenengan, enggak. Allah enggak ngitung duit saya, tidak. Yang dilihat sama Allah, hatimu piye? Tekadmu piye? Beneran enggak tekadnya? Kalau tekadnya beneran, maka sama Allah walaupun baru nabungnya itu cuman dapat 100.000. Baru dapat 100.000, bulan berikutnya mau nabung 100.000 kok diparani orang. Mas, kamu saya ajak nemenin saya berangkat umroh ya, selesai. Bisa terjadi atau enggak bisa terjadi itu? Bisa, itu yang dikatakan umroh rasah. Umroh rasah bayar. Jadi umroh enggak sah, maksudnya enggak usah bayar. Caranya bagaimana? Siapkan tabungan di rumah. Ini tabungan khusus untuk ziarah Nabi. Ya, untuk ziarah Nabi. Pasti bisa ketemu nanti. Kenapa? Karena kalau orang niat sama Allah, niatnya akan diwujudkan. Yang penting ada kesungguhan. Siap mulai besok nabung buat umrohnya masing-masing? Tenang, saya tidak akan buka biru umroh. Jadi gak akan ngejak jenengan umroh bareng saya. Ini bukan iklan. Paham ya? Jadi silakan umroh lewat biru yang ada, biru manapun. Ya, yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati milih biru. Cari biru yang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi diajari nanti ziarah nabi, ziarah wali, ziarah sahabat akan diajari. Kalau biru yang gak ahlu sunnah wal jamaah, tambah nanti dikatakan, oh jangan begini, ini bid'ah itu neraka, oh, repot kan ya. Jadi yang pinter milih birunya. Yang kedua, ketemu nabi dalam arti mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya, mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bisa enggak? Bisa. Lah saya ini orang jelek, apa bisa ketemu Rasulullah SAW? Ya bisa, asal Rasulullah mau. Asal Rasulullah mau. Nah caranya biar mau bagaimana? Ya senangkan Rasulullah SAW. Nah caranya senangkan Rasulullah bagaimana? Banyak. Caranya senangkan Rasulullah banyak. Contoh ya, orang-orang yang mimpi ketemu Rasul. Boleh saya ceritakan dikit. Orang-orang yang mimpi ketemu Rasul SAW. Di antaranya ada seorang ulama. Ya, ada seorang ulama. Beliau itu ketika ceramah tiba-tiba berhenti. Dulu saya ceritakan Syekh Abdul Qadir Jilani ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini lain, ada lagi lain ulama. Ketika ceramah beliau berhenti. Kemudian beliau itu diem lama sekali. Setelah sekian lama, ternyata di depannya itu ada pendengar murid itu yang lagi tidur. Ketika muridnya bangun, baru dia melanjutkan ceramah. Nah, dia mengatakan pada muridnya, apa yang disampaikan Nabi tadi, ya, apa yang disampaikan Nabi tadi, tolong diamalkan. Tolong diamalkan. Artinya, ulama ini lihat muridnya lagi ditemui Nabi dalam mimpi. Kalau ulama ini lihat beneran, Nabi datang ke mimpi muridnya tersebut. Nah, caranya bagaimana ya, biar kita didatangi Rasulullah SAW? Satu, mohon maaf. Bapak-bapak, pengen mimpi temu Rasulullah, kurangi merokok, kalau bisa tinggalkan rokok. Jenengan baca solawat 50.000 kali terus ngerokok, selesai, Nabi gak datang. Kenapa? Karena aroma rokok itu membuat Rasulullah menjauh, gak suka. Ya, Rasulullah gak suka. Jadi kalau mau tidur, pengen ditemui Nabi, sebelum tidur jangan merokok. Padahal aroma rokok itu rokoknya maghrib sampai nanti jam 10 masih lekat. Makanya ada nanya, Habib saya udah solawatan terus tapi kok gak mimpi Nabi, kenapa? Padahal solawat saya udah kenceng ribuan kali, lah ngerokokmu juga kenceng. Ya ngerokokmu juga kenceng, maka ngerokoknya tinggalkan. Kalau gak bisa tinggalkan total, ya udahlah, habis maghrib jangan ngerokok. Habis maghrib jangan ngerokok, siapa tahu nanti kalau malam ditemui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Apa betul Habib merokok itu menghalangi orang bertemu Rasulullah SAW? Iya, sangat betul. Buktinya, bukti secara syar'i, Rasul itu mengatakan, kalian kalau ke masjid, ya jangan makan bawang, jangan makan brambang, karena aroma itu mengganggu aroma malaikat. Malaikat gak suka. Malaikat tidak suka. Malaikat gak suka bawang brambang. Nah, kira-kira malaikat suka rokok enggak? Malaikat juga gak suka rokok. Nah, malaikat gak suka, apalagi Nabi Muhammad SAW. Nabi juga tidak suka. Sehingga kalau ada aroma itu, ya nyingkir. Semuanya nyingkir. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, tolong dijawab jujur. Kalau misalnya di tengah-tengah pengajian ada orang yang bangun kemudian begini. Mohon maaf ya, ini praktek aja. Contoh. Tut. Tut. Tut. Jenengan minggir atau tetap duduk? Minggir atau tetap duduk? Minggir atau tetap duduk? Minggir. Kenapa? Bau. Kan cuman bau. Kan cuman bau. Kenapa kok jadi minggir? Karena bau, padahal itu cuman bau. Ya, sekedar bau itu bisa menyebabkan jenengan minggir. Makanya jangan mengatakan kan cuman rokok, iya mambu. Lah, ya kan cuman mambu, cuman bau, itu bukan cuman, itu luar biasa. Itu aroma yang sangat mengganggu. Nah, ini buat yang sholawat pengen ketemu Rasulullah. Kalau mau ketemu Rasulullah, tinggalkan rokok. Kalau belum bisa total, habis maghrib jangan merokok. Ibu-ibu nanti kasih komisi saya ya kalau suaminya mengamalkan. Karena suaminya pulang ke rumah, aromanya tidak aroma rokok lah. Lagi, aromanya wangi. Pasti ibu seneng kan, bu? Lah iya, mau ibu aja seneng kalau suaminya aromanya wangi, gak aroma rokok. Apalagi Nabi Muhammad SAW, beliau akan senang. Ini, caranya begitu. Di tubuh ini, tidak ada aroma yang tidak disukai Nabi Muhammad SAW. Karena mimpi ketemu Nabi itu ditemui. Jangan salah loh. Orang kalau mimpi ketemu Rasulullah SAW itu betul-betul ditemui. Bukan khayalan. Ditemui. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang mimpi bertemu aku di dalam tidurnya, dia telah betul-betul bertemu aku karena setan tidak bisa menjelma menyerupai aku. Jadi betul-betul bertemu aku, Rasul yang ngomong. Kalau betul-betul bertemu Rasulullah itu ketemu atau enggak ketemu? Lah wong Rasul aja bilang siapa yang mimpi aku berarti betul-betul ketemu aku kok. Faqad ra'ani haqqan, betul-betul lihat aku. Nah, lihat aku sama ketemu bedanya apa? Nah, ketemu itu kan lihat, lihat itu kata ketemu, betul-betul. Paham sampai di sini? Nah, kira-kira Rasulullah SAW apakah akan menemui kita kalau aroma kita itu tidak enak? Aroma rokok. Yang kedua, kalau mau tidur, amalkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Siapa mencintai aku, maka dia bersamaku di surga. Kalau di surga bersama Rasul, berarti di dunia juga bersama Rasul. Mau tidur, hidupkan sunnah Nabi ketika mau tidur. Saya sudah selawatan, babe, tapi kok tidur gak pernah mimpi ketemu Nabi. Loh, turunnya turu coro setan, mengkurep. Ya, Rasulullah mengatakan, orang yang tidur tengkurap itu tidurnya calon penghuni neraka. Tidurnya penghuni neraka, bukan calon, tidurnya penghuni neraka. Jadi kalau mau tahu ciri-cirinya orang yang bakal masuk neraka, kalau tidur mengkurep. Dari awal maksudnya ya, kalau setelah dia tidurnya miring kanan, kemudian kok terus setelah dia tidur jadi tengkurap, itu tidak jadi masalah. Karena orang tidur tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Maksudnya dikala sadar. Dikala sadar memulai tidur itu dengan tengkurap atau miring tubuh sisi kanan atau telentang. Kalau dia dengan tengkurap, ini ciri-ciri orang yang bakal masuk neraka. Karena orang-orang di neraka itu ketika ditanya, di dunia kamu dulu tidurnya bagaimana? Mengkurap. Tengkurap. Nah, ahli jannah tidurnya miring kanan. Miring di sisi kanan. Atau tidur telentang dengan kakinya, telapak kaki menghadap ke arah kiblat. Tidur telentang dengan kakinya nih, telapak kaki menghadap ke arah kiblat. Kalau tidurnya udah mengikuti sunnah dalam keadaan wudhu, dikatakan orang yang tidurnya wudhu, rohnya akan pergi ke tempat-tempat yang baik. Kalau tidurnya dalam keadaan tidak wudhu, rohnya akan pergi ke tempat-tempat yang buruk. Nah, kalau pengen ketemu Nabi, kira-kira di tempat yang baik atau yang buruk? Baik. Nah, selama ini udah sholawat banyak, beb, kok gak mimpi ketemu Nabi? Lah, turumu ora tau wudhu. Tidurmu gak pernah wudhu. Makanya roh kamu gak mau ketemu Nabi. Roh kamu pindah ke tempat yang buruk. Maka Nabi mau ketemu juga susah. Jelas sampai di sini? Jelas? Oke. Ini yang satu ini sepele, coba diamalkan seminggu. Siap? Mujahadah bareng saya, ngamalkan seminggu. Ngamalkan tidur sesuai sunnah. Minimal, ya minimal. Kalau wudhunya enggak bisa, minimal ojo mengkurep. Jangan tengkurap, miring tubuh sebelah kanan. Baca doa dan ba'dal maghrib tidak merokok. Seminggu saja diamalkan. Bapak-bapak sanggup? Mas-mas sanggup? Bohong kata ibu. Lah kalau memang pengin ketemu Rasulullah ya ada harganya. Oh, tiket untuk kelas VIP itu mahal. Mahal atau murah? Mahal, tiket VIP itu mahal. Ya, itu. Jangan bilang lah itu para kiai kok banyak yang ngerokok, para habib jangan banyak yang ngerokok. Ojo tiru sing ngerokok, tiru yang enggak ngerokok. Habib Novel enggak ngerokok ini. Habib Anies enggak ngerokok, itu kan? Habib Umar bin Hafid enggak ngerokok. Habib Salim Asy-Syadzri enggak ngerokok. Iya kan? Habib Zain bin Sumait enggak ngerokok. Tiru tuh habib-habib yang ulama-ulama besar, tidak ada yang merokok. Lah kok sing ditiru sing ngerokok? Kan salah sing niru, bukan salah sing ditiru. Yang ditiru enggak salah, yang salah yang niru. Paham? Habib kenapa toh Habib kok sama rokok ini ngomongnya serius betul? Ya saya kadang ya rodok geding gitu ya. Oh, pengajian bukan dikasih wewangian tambah ngedum rokok gitu. Ya, sehingga satu majelis itu ngerokok. Saya sering ditanya sama orang, Habib kenapa kok datang mepet waktunya? Pas mau naik mimbar baru datang. Kenapa kok enggak dari awal? Jawaban saya sepele, jaga hati. Maksudnya jaga hati bagaimana? Karena kalau saya datang awal, di tengah majelis banyak saya lihat orang ngerokok. Takutnya nanti justru saya jadi enggak enak hati, sehingga ngomong saya jadi enggak bagus. Karena hati saya sudah rusak. Tapi kalau saya datang itu sudah tinggal naik mimbar, insya Allah yang ngerokok-ngerokok enggak. Enggak ketokan sama saya. Kalau ketok cuma 1-2 orang, saya masih bisa jaga hati saya. Tapi udah semua ngerokok, yaitu na'udzubillah min dzalik. Biskup saja tidak seperti itu. Biskup tuh tidak seperti itu. Dilarang merokok. Tapi pengajian banyak ada asap rokok. Yang salah siapa? Bukan jamaahnya yang salah. Kita-kita panitianya yang salah karena enggak ngajari. Biskup itu kan ngajari itu, betul? Biskup tuh ngajari, panitianya biskup tuh ngajari, dikasih tulisan, dilarang merokok. Kemudian ada satpamnya yang ingatkan, ada orang ngerokok, mohon maaf mas, rokoknya dimatikan. Ya kan, dimana-mana ada tanda dilarang merokok. Tapi coba kalau pengajian, yang di depan kadang langsung nyumet rokok. Ini kok lihat saya semua kenapa? Santai ya, dah ini terakhir untuk cerita tadi. Majlis Ar-Raudhah insyaallah tang malam hallnya itu tanggal 10 ya, 10 Februari itu hall di Masjid Riyadh, 11 Februari Maulid, berarti malam 11, malam Rebu, dicatat ya. 10 malam 11 itu ada pembacaan Maulid Simtuduror seperti biasanya di kediaman Habib Hasyim ya. Tahu kan di Mertodranan. Ya, nanti akan saya umumkan lebih jauh. Tapi tolong dicatat dari sekarang ya. 10 malam 11 ada bacaan maulid di kediaman Habib Hasyim di Mertodranan. Ba'dal Isya' seperti biasanya. Sebagai penutup saya mau ngasih hadiah buat jenengan semua yang hadir di sini. Mau? Mau? Ya Mas Edwin. Edwin mana tadi? Kok menghilang dia? Mas Edwin atau Mas Wahid, tolong ambilkan doa duha. Doa duha. Ya. Mas Suroto, Mas Abdul Wahid, Tasik, di kamar sini, kamar bawah sini. Ada doa duha. Tolong dibagikan ke semua. Oh, ini Edwin ada ini. Ya. Masya Allah. Doa duha ya, tolong dibagi. Itu nanti dibaca setelah selesai sholat duha. Doa duha. Ada yang mau nanya enggak ini? Ada yang mau nanya? Enggak ada? Enggak ada. Boleh saya nanya? Jenengan bisa jawab? Pertanyaannya belum tahu kok ya. Ya. Pertanyaan saya sepele. Saya tampak kehujanan atau tidak? Tidak. Padahal saya kehujanan tidak nih? Kehujanan. Tapi enggak tampak. Hujannya bersahabat. Saya kesemuan justru diademkan. Ya diadem, ademkan. Moga-moga nanti jenengan pulang, ya, ya masih seperti ini. Begitu sudah sampai rumah, rodok terus sidik biar tidurnya enak. Setuju? Tapi subuhnya jangan hilang ya. Subuhnya hilang. Ini ada doa duha. Masing-masing kasih dua. Biar nanti bisa ngasih yang lain. Mau dikasih siapapun boleh. Ini yang saya maksud. Jenengan yang punya sangu untuk kuburan. Artinya kalau lembaran ini jenengan baca, jenengan simpen di rumah, kemudian nanti setelah umur panjang fitoatillah jenengan meninggal husnul khotimah, kok putunya lihat ada doa duha, putunya bacalah lagi. Kira-kira yang untung siapa? Saya. Lo yang ngedum saya kok kita. Yang untung saya, tapi ibu juga dapat untung karena meninggalkan ilmu. Nih lo. Kalau dihafal sendiri udah, yang dapat manfaat kita sendiri. Tapi kita hafal, kita tulis, kita tinggalkan. Ini untuk anak saya, ini untuk cucu saya, ini untuk cicit saya, dan seterusnya. Saya mau ngajak mikir begitu. Ya, ngajak mikir begitu. Masing-masing dua ya. Dua. Lah, yang malam ini enggak datang jangan iri. Ya, ini rezekinya orang yang datang. Saya malam ini kok masih pengen ngasih hadiah lagi ya. Terus. Ya, boleh. Boleh terus, boleh. Coba saya mau nanya, itu Mas Abdul Wahid. Abdul Wahid di mana Abdul Wahid? Abdul Wahid Semanggi. Tolong. Mau saya kasih hadiah lagi? Mau. Memang jenengan tuh enggak punya perasaan. Mau ya dikasih hadiah lagi, mau? Mau. Banyak atau sedikit? Banyak. Mau dan banyak. Ini kan memang ini. Wajar mau ditanyain mau kasih hadiah, mau. Itu jawaban yang betul. Saya mau ngasih masing-masing hadiah buku, mau. Biasanya buku itu dijual, ini dihadiahkan. Setuju? Loh, ya tego kan tego. Tego. Ya, kan saya mungkin beb praktek dulu, beb baru ngajar. Udah ini saya praktekkan dulu. Ya, saya praktekkan dulu. Abdul Wahid, mana Abdul Wahid? Semanggi. Adakah Mas Edwin? Mas Abdul Wahid. Ada. Oh ya. Mana Mas Wahid? Mas Abdul Wahid itu kemarin anaknya laki-laki ulang tahun. Moga-moga jadi anak yang soleh insyaallah. Amin. Wahid, buku istri idamanku ada berapa eksemplar? Nanya, yang paling banyak apa itu? Lainnya itu. Akhlak wali, lainnya itu. Istri idamanku ada berapa? Coba istri idamanku dibagi dulu. Di kalangan ibu-ibu dulu. Biar jadi istri idaman semua. Amin. Tapi bukan idamanku, bukan loh ya. Idaman suaminya. Nah, coba. Nah, untuk bapak-bapak nanti kalau bapak-bapak kasih buku Ahlul Bid'ah Hasanah 1 buat bapak-bapak. Walaupun sudah punya enggak apa-apa ya. Nanti bisa dihadiahkan atau dijual boleh. Dijual juga, Bu. Boleh, masih segelan kok. Lumayan 50 ribu kan asik. Tolong dibantu teman-teman. Ya ini rezekinya yang hadir malam hari ini. Sebagai tanda terima kasih saya karena Anda telah hadir di majelis ini. Alhamdulillah, besok lagi ya, Beb ya. Amin gitu. Orang saya tuh senang bagi-bagi kalau ada yang dibagi. Senang, itu hobi saya. Ya hobi saya, gawan bayi. Nama saya kan Naufal, artinya pria yang dermawan. Jadi gawannya tuh pengennya nyoh nyoh nyoh, tapi saya yang mau dinyohkan belum ada gitu. Jadi begini dulu nyoh nyoh nyoh nyoh. Sambil bayangkan nyoh mobil mobil mobil mobil mobil. Enggak ada yang mau nerima tadi saya begini mobil. Oh, jadi kira saya begini tuh bid'ah, ini mobil bid'ah, enggak. Rasulullah SAW pernah nyuruh Sayyidina Abu Hurairah dulu. Namanya ustaz tuh kalau apa namanya ngomong ada dalilnya ya. Rasulullah pernah ngomong sama Sayyidina Abu Hurairah, coba gelar sorbanmu. Sorbannya suruh gelar. Di Sahih Bukhari, terus Nabi ngambil begini. Padahal enggak ada apa-apa. Tapi ditaruhkan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi yang ngambil ya mesti ada apa? Apa? Cuman kita enggak bisa lihat. Ya kalau saya memang enggak ada apa-apa kan niru saya enggak apa toh? Niru begitunya dulu gitu ya. Ya moga-moga nanti dengan yakinnya jenengan itu diwujudkan. Amin Allahumma. Amin insyaallah. Ya, ini teman-teman juga rada bingung. Habibnya ini butuh duit banyak buat raudhah, tapi kok bukunya tambah didomkan semua ya? Saya juga enggak tahu. Itulah anehnya raudhah. Ya, jadi biar orang-orang itu juga ngerti. Kalau apa namanya? Kita di majelis raudhah itu mengikuti suasana hati. Pengen ngedum ya di dum. Gitu kan? Tolong dibantu biar cepat ahlul bid'ah hasanahnya untuk bapak-bapak. Satu-satu ya, bukunya ya. Yang gak hadir jangan diambilkan loh. Yang gak hadir jangan diambilkan. Ini khusus untuk yang hadir. Jadi biar ada bedanya antara yang hadir dan yang tidak hadir. Meskipun sakit. Dia biasa hadir sakit. Ya sudah, itu memang nasibnya lagi sakit. Kita doakan segera sembuh. Ini ada jatah rezekinya. Tenang Bu. Nanti kalau masih ada sisa, pokoknya akan saya bagi-bagi malam hari ini. Habib kok bagi-bagi punya niat? Oh banyak niat saya. Niat saya bah? Banyak. Ini yang di depan sedang lirik. Bib, saya sudah kehujanan tapi kok buku gak nyampe sini. Ya. Mas Edi ini, yang depan-depan kasih dulu Mas Edi. Suroto, sini. Jangan takut kehujanan. Apalagi pengen apa lagi? Loh, ini saya tantang loh, pengen lagi enggak? Pengen rakus. Boleh, boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah. Ternyata bagi-bagi itu menyenangkan hati. Kok gitu enggak mau bagi-bagi kan lucu. Silakan yang di belakang nih. Yang di belakang, beliau-beliau. Nah, kawan-kawan, tolong ibu-ibu dikasih juga buku Ahlul Bid'ah Hasanahnya, karena ibu itu yang mengandung ibu-ibu, kasihan. Setuju ibu-ibu? Oh, setuju, kasih Ahlul Bid'ah Hasanah. Ya, sembuh ya toh. Sesok diurus sesok kan begitu. Hah? Tidak apa-apa, memang pengen. Para pemirsa di rumah, ya malam hari ini kita lihat Majlis Ar-Raudhah lagi bagi-bagi buku untuk teman-teman yang hadir di malam hari ini. Jadi yang tidak hadir, itulah nasib Anda. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu kasih Ahlul Bid'ahnya. Itu istri idamankunya masih sisa? Habis kan? Ya. Hah? Tinggal yang dijual di meja. Kalau ibu yang belum dapat dikasih. Sudah dapat semua belum? Pokoknya semua dikasih yang hadir. Ibu-ibu masih mau lagi? Masih mau lagi? Masih mau lagi? Rakus. Edwin, ambilkan akhlak para wali. Ibu-ibu kasih lagi. Bapak-bapak jangan, ibu-ibu. Sembuh iki. Totalan entek bangkrut iki. Stoknya dihabiskan semua. Itu stoknya raudhah kita habiskan malam hari ini. Ayo. Ini nekat hujan-hujanan. Hah? Enggak apa-apa. Betul. Wah. Ini kelihatannya ini murid-murid barisan awal nih. Masih muda semua kok. Bapak sama ibu kasih akhlak para wali ya. Akhlak para wali. Cukup insya Allah buat semuanya kan masih banyak akhlak para walinya ya. Alhamdulillah. Ini judulnya Ar-Raudhah Syukuran. Ar-Raudhah Syukuran. Karena Habibnya kehujanan. Moga-moga rezeki grojok. Amin. Iya. Tanah lu lunas. Bangunan selesai. Semua hutang jenengan, hutang saya juga selesai. Umurnya panjang, rezeki limpah ruah dalam berkah. Amin Allahumma. Amin. Selamat dunia, selamat akhirah. Anak, putu, cucu, semua ila yaumil qiyamah. Khususnya kita dan kedua orang tua kita serta pasangan hidup kita masing-masing. Amin Allahumma. Amin. Itu loh enaknya dungo kalau sama senang. Aminnya sama guyu. Amin. Akhlak para wali bagi Mas Doni kameranya. Kurang mundur. Ayo, pokoknya yang enggak siap hujan-hujanan nyingkir, jangan tiru-tiru saya. Saya gantinya dekat. Bapak-bapak coba lihat. Ternyata memberi itu enak atau enggak enak? Kita melihat kebahagiaan di wajah orang lain itu menyenangkan atau enggak menyenangkan? Menyenangkan. Lah, melihat orang yang senang jadi senang. Mestinya yang melihat jadi senang itu bayar atau enggak bayar? Berarti saya disuruh bayar lagi. Akhlak para wali. Akhlak para wali. Tolong dibagikan bapak dan ibu. Ahlul bid'ah hasanah ibu juga dapat loh ya. Ya, jadi ibu dapat 3 buku, bapak dapat 2 buku. Karena ketika Nabi ditanya kepada siapa saya harus berbakti, ummuka, ummuka, ummuka, thumma abuk. Ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Ya, yang kehujanan boleh kasih dulu suroto. Saya enggak tahu ya stoknya berapa. Jadi kalau misalnya sampai stoknya kurang, mohon dimaafkan ya. Ya. Bapak Ibu malam hari ini datang ke Raudhah merasa beruntung atau biasa saja? Moga-moga untungnya terus. Besok yang jualan dagangannya laku laris. Amin gitu ya. Yang belum nikah semoga segera dapat jodohnya. Yang belum dapat keturunan segera dapat keturunan soleh soleha. Itu Mas Agus tuh belum nikah aminnya banter tuh. Amin. Gitu ya. Ya, gak tahu Mas Edwin amin gak tuh. Amin Win. Akhlak para wali masih ada kan? Ya. Bapak juga dikasih. Alhamdulillah. Ya, mari kita akhiri majlis ini dengan doa yang biasa kita baca ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya insyaallah kalau punya rezeki yang cukup untuk saya bagi, akan selalu saya bagi. Sementara ini rezeki yang ada saya bagi untuk orang banyak lewat majelis Ar-Raudhah. Digunakan untuk membeli tanah, digunakan untuk membangun, digunakan untuk menyiapkan tempat, digunakan untuk memberi makan, digunakan